Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Apa yang terjadi? Keringatku seakan bagaikan anak sungai yang mengalir. Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Udara menjadi sedemikian panasnya. Aku akan keluar mencari udara segar. Apakah aku tidak salah dengar? Aku mendengar suara ombak sayup-sayup di luar pintu ini. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agib. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan Anda sedang mendengarkan Rakanda Channel sebagai Anting Wulan, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Wakuna, Hari Akik sebagai Prabu Sana, Rifki sebagai Kibalat, Ana Rusli sebagai Wanita Agung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya dan Cempaka berhasil menitipkan kakeknya Mamang Kuraya pada Dewi Jampi dan Ki Pangrango, dan kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ibu kota Galuh. Sementara itu, Raden Sanjaya di istana Galuh tengah diamuk kegelisahan menunggu kedatangan Raden Sakapal Wakuna yang diutusnya pergi ke Gua Larang. Apakah Kakang Saka mendapat halangan di jalan? Seharusnya ia sudah tiba kembali. Apalagi kepergiannya kukira bersama dengan Anting Wulan. Hambatan apapun pasti akan dapat mereka atasi. Mimpiku semalam benar-benar membuat gelisah hatiku. Aku merasa seakan-akan berubah menjadi seekor kucing. Dan aku dikejar kian kemari oleh seekor anjing. Dikejar tiada henti. Keluar masuk rumah, kebun, bahkan selokan-selokan kotor. Apakah artinya? Aneh. Aneh sekali. Aneh sekali. Raden? Siapa? Hamba Raden. Saka dan Anting Wulan. Kalian, masuklah. Bagaimana kabarnya ayahandaku, kakak? Maaf, Raden. Ayahanda Raden menitipkan surat ini untuk Raden baca. Apa yang terjadi dengan ayahandaku? Mengapa ia tidak datang kemari, Kakang? Menurut beliau, semua jawabannya ada di dalam surat tersebut. Selamat. Selamat anakku Sanjaya atas keberhasilanmu mengembalikan Galuh ke tangan garis keturunan kita. Benar-benar sangat sukar untuk dipercaya. Kau kini bukan Sanjaya yang dulu. Bukan lagi Sanjaya yang lemah, yang sehari-harinya bergelut dengan buku-buku dan kitab-kitab di istana. Tapi kini kau adalah seorang manusia utama, manusia pilihan dewa. Aku percaya, Yang Agung telah menunjukmu sebagai seorang pemimpin besar di tanah Jawa dan Pasundan. Teruskanlah kebesaran Galuh. Saat ini adalah giliranmu. Saat ini merupakan tugas dan kewajibanmu untuk memimpin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Pasundan. Tunjukkan dan buktikanlah bahwa kau mampu untuk melakukan itu semua. Kau telah membuktikan bahwa tahta Galuh bukanlah merupakan warisan, bukan sekedar warisan. Galuh adalah milikmu seutuhnya. Lakukanlah apa yang terbaik untukmu dan untuk Galuh. Aku merestui kau memegang tampuk pimpinan Galuh. Selamat anakku, selamat bertugas. Semoga Siwa Agung merestuimu. Mengapa ayahanda tidak kembali ke Galuh? Aku berjuang merebut kembali Galuh adalah untuk kupersembahkan padanya, pada ayahandaku. Aku benar-benar tidak mengerti. Tidak mengerti. Apakah ayahanda Raden tidak menjelaskan dalam surat itu? Saya kira beliau pasti menjelaskannya. Raden bisa membacanya terus. Dan Raden mungkin akan dapat mengerti. Di Padepokan Paman Wanayasa, aku mendapatkan ketenteraman untuk menyelesaikan sisa-sisa umurku. Aku sudah terlalu lelah, anak. Aku lelah dengan kesibukan-kesibukan ketatanegaraan. Aku ingin beristirahat sebagaimana Paman Wanayasa. Aku ingin merasakan kenikmatan yang tidak pernah kuraih selama ini. Aku ingin merasakan nikmatnya bergelut dengan tanah dan lumpur yang selama ini memberikan kehidupan pada kita. Aku ingin merasakan itu semua, anakku. Menikmati kebahagiaan itu dari ayahandamu, Sana. Sayang sekali. Tapi ayahanda benar. Biarlah ia mencari kebahagiaannya yang baru. Kebahagiaannya yang lain. Paman Sana menjadi semakin segar dan sehat di padepokan kami. Kami kira Raden tidak perlu cemas. Ya, aku tahu itu, Kakang. Aku tahu. Ayahanda telah menjelaskan betapa bahagianya beliau di sana. Ya, aku mengerti. Beristirahatlah kalian. Gua Larang Galuh bukanlah satu perjalanan yang pendek. Menjelang sore hari, Raden Sakapalwaguna bersama dengan Anting Wulan dipanggil menghadap ke Bangsal Agung. Dan beberapa orang pejabat tinggi Galuh bersama dengan pimpinan prajurit hadir. Dan tak ketinggalan pula Raden Setakeling dan Dampu Awung. Ada apakah kau memohon pertemuan besar seperti ini, Paman Jaran Pucang? Apakah ada sesuatu hal penting yang ingin kau utarakan? Benar, tuanku. Banyak hal penting yang ingin hamba utarakan. Sehubungan dengan keamanan kerajaan Galuh dan sekitarnya, datang bersama hamba saat ini dua orang utusan dari kerajaan tetangga, Ki Balak Dewo dan Ki Punta Kaligi. Apa yang terjadi sesungguhnya, Paman Jaran Pucang? Jelaskanlah. Hamba kira sebaiknya mereka saja yang menjelaskan maksud kedatangannya. Silahkan, Ki Balak. Salam hormat hamba ucapkan atas nama junjungan kami di Kerajaan Banjaran dan juga seluruh rakyatnya. Aku terima hormatmu, Ki Balat, dan juga rajamu. Ada apakah jauh-jauh kau datang kemari? Baru-baru ini di wilayah kami terjadi keributan yang tidak dapat kami atasi. Kekacauan yang dibuat oleh beberapa orang laki-laki bertopeng. Mereka membakar kuil kami. Membakar beberapa rumah penduduk di kota raja. Serta sempat membakar sebagian dari istana kami. Beberapa orang tokoh serta pimpinan pasukan mencoba untuk menangkap pengacau itu. Akan tetapi, sebagian besar dari orang-orang kami justru tewas terbunuh. Untuk itu raja kami memohon agar Galuh yang banyak menyimpan tokoh-tokoh sakti dapat membantu kami. Lalu apakah hal yang sama juga terjadi pada kerajaanmu, hai Buntakaliki? Benar, tuanku. Hal yang sama terjadi pada kerajaan kami. Hampir di setiap bagian kota raja terbakar. Bahkan tidak sedikit penduduk dan perwira kerajaan Jati Bandar yang tewas. Pengacau itu benar-benar seorang yang maha sakti. Hamba sempat berhadapan dengan dua orang pengacau yang bertopeng itu. Kepandaiannya benar-benar tak dapat diatasi oleh seluruh jago-jago istana kami. Bahkan ketika kami memohon bantuan dari kerajaan tetangga kami, Banjaran, dan juga Pager Ageng, mereka mengeluh karena mengalami nasib yang sama. Aneh sekali. Siapakah sebenarnya pengacau-pengacau itu? Bagaimana menurutmu, Paman Jaran Pucang? Ampun, tuanku. Mohon ampunkan hamba jika memang dugaan hamba ini salah dan meleset jauh dari dugaan dan perkiraan tuanku. Sesungguhnya lah terbersit dalam pikiran hamba, pelakunya adalah orang yang sama dengan yang membuat kekacauan di kota Raja Galuh dan juga yang telah membakar istana ini. Jadi maksudmu dia? Mohon ampun, tuanku. Jika sampai dugaan hamba ini tidak berkenan di hati tuanku. Tapi apakah maksudnya memperlebar masalah ini hingga keluar, hingga sampai ke orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita, dengan Galuh? Ampunkan hamba, tuanku. Hamba kira dugaan dari kejaran Pucang ada benarnya. Pastilah yang membuat kekacauan di Banjaran, Jati Bandar, serta Pager Ageng adalah orang yang sama. Semua itu dilakukan sebagai tindakan balas dendam darinya. Iya, mungkin juga. Baiklah, Ki Punta dan Ki Balat, kalian beristirahatlah. Setelah itu, kalian boleh kembali. Sampaikan pada rajamu, aku tidak akan berdiam diri. Aku akan memikirkan cara untuk menumpasnya. Menumpas pengacau yang misterius itu. Terima kasih, tuanku. Setelah usai sidang di Bangsal Agung, Raden Sanjaya beristirahat beberapa saat, memikirkan jalan keluar yang harus dilakukannya. Akan tetapi, setelah beberapa saat merenung dan memikirkan semua permasalahan itu, tidak juga ia mendapatkan jalan pemecahannya. Mungkin hingga pecah kepalaku tidak juga akan kudapat jalan keluarnya. Apa yang terjadi? Keringatku seakan bagaikan anak sungai yang mengalir. Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Udara menjadi sedemikian Aku akan keluar mencari udara segar. Terjadi pada diriku. Aku akan tinggalkan kamar ini segera. Oh, betapa panasnya udara di dalam kamar ini. Oh, apakah mataku tidak salah? Oh, apa yang terjadi? Di mana aku kini berada? Lautan luas terbentang di hadapan, di luar pintu kamar istanaku. Apakah ini semua karena ulah dari sang dewi? Ya, mungkin ia akan segera datang mengunjungi. Tidak salah dugaanku. Sang Dewi sedang menuju kemari dengan kereta kudanya. Kau datang, Sang Dewi. Ada apakah? Aku rindu padamu, Kanda Sanjaya. Aku rindu. Dan aku merasa saat ini kau sedang dirundung kesulitan. Ada apakah? Apakah aku dapat membantumu? Kau benar, Sang Dewi. Kau benar. Aku memang tengah digelut oleh kesulitan. Masalah ketatanegaraan. Kekacauan yang terjadi di Galuh dan kerajaan-kerajaan sekitarnya, Sang Dewi. Dengarlah, Kanda Sanjaya. Aku percaya dan yakin kau akan dapat menyelesaikan semua kesulitanmu. Bukankah Anting Wulan telah berada di Galuh? Bukankah ia telah bersama-sama denganmu? Iya, benar. Kakak Wulan berada di sini, bersama-sama dengan Kakang Saka. Bicarakanlah bersama-sama dengannya. Aku percaya, kelak semuanya akan selesai. Iya, kau benar, Sang Dewi. Kau benar, Dinda. Aku harus membicarakan masalah ini dengannya dan juga dengan Kakang Saka. Aku akan membagi kesulitan ini dengannya. Bagus. Itu adalah satu keputusan yang sangat bijaksana, Kanda. Ya. Ketahuilah, Kanda. Sebentar lagi akan pecah lagi satu masalah yang besar. Satu masalah yang harus Kanda pecahkan sendiri. Yang menuntut Kanda untuk mengambil sikap sendiri. Satu masalah pribadi Kanda yang sangat besar. Bersikaplah bijaksana. Putuskanlah segalanya berdasarkan nalar Kanda. Dan semuanya akan menjadi selesai dan menjadi lebih baik. Tapi, masalah apakah itu? Masalah pribadi? Masalah apakah? Tolong kau jelaskan dan jangan membuat aku menjadi penasaran, Sang Dewi. Segera Kanda akan menjadi jelas. Itulah salah satu dari maksud kedatanganku kemari. Aku akan kembali. Selamat tinggal. Dan jangan lupa perjanjian, Kanda. Setiap bulan purnama aku menunggu kedatangan Kanda untuk bercinta melepas rindu. Raden Sanjaya memperhatikan kepergian penguasa Laut Selatan hingga hilang di tengah luasnya samudra. Beberapa saat kemudian, ia tersadar dan kemudian berpaling ke belakang dan samar-samar dapat dilihat pintu kamarnya. Dan kemudian tanpa ragu dibukanya dan masuk ke dalam kamarnya kembali. Dan sesaat kemudian, suara debur ombak di luar kamarnya hilang dan tidak terdengar lagi. Oh, alangkah saktinya sang dewi. Ia sanggup mengikuti semua peristiwa yang menimpa diriku. Oh, aku akan segera membangun kuil-kuil di sepanjang pantai selatan sebagai tanda terima kasih padanya. Pada guruku, junjunganku, dan juga sekaligus kekasihku. Siapakah itu yang datang? Masuklah. Pintu tidak terkunci. Engkau Kakang Saka, Kak Wulan. Mari silakan masuk. Ada apakah kalian datang mengunjungiku malam-malam seperti ini? Maaf, jika sampai aku mengganggumu, adik Sanjaya. Sama sekali tidak, Kakak Wulan. Aku justru gembira melihat kedatanganmu. Ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu. Mari, duduklah. Terima kasih, Raden. Ada apakah, Kakang Saka? Sesungguhnya lah kedatangan kami berdua kemari adalah untuk menyampaikan surat. Surat? Iya. Dari siapakah? Dari paman sana. Hah? Dari ayahandaku. Surat? Surat apa lagi? Kapan kalian bertemu lagi? Sesungguhnya lah semua ini adalah perintah dari paman sana, ayahanda Raden. Surat ini adalah surat yang kedua yang harus hamba serahkan setelah beberapa saat Raden membaca suratnya. Raden Sanjaya terpukau tidak mengerti, dan ia hanya memandang saja surat yang kini tengah diangsurkan dengan penuh hormat oleh Raden Sakapalwaguna. Nah, para pendengar sekalian, apakah sesungguhnya isi surat kedua dari Prabu Sana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai...